Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk bab yang baru, yaitu tabarru'u ahli sunnati wal jamaah mimma yakuluhu al-mubtadi'atu fi haqqi sahabati wa ahli al-bayti. Berlepas dirinya ahlu sunnati wal jamaah terhadap ucapan yang diucapkan oleh kaum mubtadi'ah, ahli bid'ah, yaitu dari yang mereka ucapkan terhadap para sahabat dan juga ahlul bait. Qala rahimallahu ta'ala wa yatabarra'una min tariqatir rawafidi alladhina yubghiduna sahabata wa yasubbunahum. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka berlepas diri dari jalan-jalannya Rafidah yang mereka membenci sahabat dan mencela mereka. Wa min tariqatin nawasibi alladhina yu'duna ahlal baiti biqaulin wa amalin. Dan juga ahli sunnati wal jamaah berlepas diri dari segala macam jalan makar kaum nasibah, nawasib. Terkhusus dengan nawasib, para ulama menyatakan kelompok ini sudah punah. Siapa ini nawasib? Yaitu dari kalangan khawarij, yang mereka membenci sampai memerangi ahlul bait yang waktu itu menjadi khalifah. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ahlu sunnati wal jamaah berlepas diri dari kalangan nawasib, khawarij yang membenci ahlul bait, yang mereka menyakiti ahlul bait dengan ucapan maupun perbuatan. Wa yumsikuna amma syajara baina sahabati. Nah, ini penting. Dan ahlu sunnati wal jamaah yumsikun, mereka menahan diri. Mereka menahan diri dari apa yang dan amma syajara baina sahabat, dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Wa yaquluna inna hadhihi al-athara al-marwiyata fi masawihim minha ma huwa kadhibun. Dan ahli sunnati wal jamaah menyatakan bahwasanya asar ini, riwayat-riwayat ini yang diriwayatkan terkait tentang keburukan para sahabat, itu apakah itu kadhib, kedustaan. Wa minha ma qad zida fihi wa nuqisa wa ghayyara an wajhihi, atau riwayat tersebut ada yang zida ditambah-tambahkan, wa nuqisa dikurang-kurangi, wa ghayyara ataupun sudah dirubah, an wajhihi dari realitas sebenarnya. Was sahihu minhu, adapun riwayat yang sahih terkait tentang perselisihan di kalangan sahabat atau di antara ada keburukan di antara sahabat, hum fihi ma'dzurun, maka para sahabat diberi udzur atas keburukan yang menimpa mereka tadi. Imma mujtahiduna musibuna wa imma mujtahiduna muqti'un. Nah, kalau mereka diberi udzur atas keburukan yang mereka lakukan, apakah mereka berijtihad, maka musibun, kalau mereka benar dapat pahala dua, wa imma mujtahidun, atau mereka juga bisa berijtihad, muqti'un, mereka keliru, maka mereka dapat pahala satu. Jadi tertutup semua celah untuk mencela para sahabat dari jalan manapun. Kemudian Ibnu Taimiyah melanjutkan rahimahullah, wa hum ma'a dzalika la ya'taqiduna anna kulla wahidin minas sahabati ma'sumun an kaba'iril ismi wa saghairihi. Wa hum, mereka ahli sunnati wal jamaah, ma'a dzalik, walaupun demikian, mereka la ya'taqidun, mereka tidak meyakini bahwasanya masing-masing person dari kalangan sahabat mereka maksum dari segala jenis dosa besar maupun dosa kecil. Bal tajuzu alaihim adzunub, bahkan bisa saja dzunubu mereka terjatuh ke dalam dosa fil jumlah secara global. Walahum minas sawa'iq wal fadha'il ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum in sadara. Namun mereka memiliki keutamaan berupa sawabik, mereka lah yang terdahulu masuk Islam. Wal fadail, segala macam keutamaan. Ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum, yang hal ini menyebabkan ampunan kalau dosa tadi itu muncul dari mereka. In sodara, kalau memang betul itu ada dosa dari mereka. Hatta annahum yughfaru lahum minas sayyiati, ya, sampai-sampai mereka para sahabat diampuni dari segala macam dosa keburukan. Ma la yughfaru liman ba'dahum, ya, apa yang tidak diampuni orang-orang setelah mereka. Orang-orang setelah sahabat tidak diampuni, para sahabat diampuni. Kenapa demikian? Li'annahum minal hasanati allati tamhu sayyiati ma laisa liman ba'dahum, karena para sahabat memiliki hasanat, kebaikan-kebaikan yang dapat menghapus sayyiat, keburukan-keburukan, ma laisa liman ba'dahum, yang ini tidak ada pada orang-orang setelah mereka. Waqad sabata biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah farid dengan ucapan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahum khairul qurun, bahwasanya para sahabat adalah sebaik-baik generasi. Wa annal mudda min ahadihim, dan bahwasanya sedekah satu mud segini nih, hitungan tangan orang dewasa ngerauk begini, ngambil kurma, ngambil gandum untuk disedekahkan, ngerauk begini, ini namanya satu mud, ya. Nah, bahwasanya satu mud dari kalangan sahabat, idza tasaddaqa bihi, apabila salah seorang sahabat bersedekah dengan, ya, sedekah sebesar satu mud ini, satu raupan tangan orang dewasa ini, kana afdala min jabali Uhudin, maka sedekah sahabat satu mud ini lebih utama daripada sedekah min jabali Uhudin zahaban mimman ba'dahum, ya, lebih utama daripada sedekah sebesar gunung Uhud berupa zahaban, berupa emas, yang itu disedekahkan oleh orang-orang setelah mereka. Antum punya emas sebesar gunung Uhud, antum sedekahkan fisabilillah, kalah dengan sedekahnya Abu Hurairah, kalah dengan sedekah salah seorang dari sahabat yang menyedekahkan gandum sebesar satu mud. Nah, maka kebaikan mereka, pahala mereka tidak terhingga. Ya, bisa dipahami sini, ya. Baik. Kemudian, tsumma idza kana qad sadara min ahadihim dzanbun, kemudian apabila memang muncul dosa, ya, dari salah seorang di antara mereka, fayakunu qad taba minhu, maka sahabat yang terjatuh dalam dosa ini dia telah bertobat dari dosa tersebut. Au ata bihasanatin tamhuhu, atau dia mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dapat menghapus keburukan dosa tersebut. Au ghufira lahu bifadli sabiqatihi, atau sahabat tersebut diampuni. Karena apa? Karena sebab dia lebih dahulu masuk Islam. Au bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi hum ahaqqun nasi bi syafaatihi, atau dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah paling layak, para sahabat ini mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ubtuliya bi bala'in fid dunya kuffira bihi anhu, atau dihapuskan dengan apa? Bala, musibah yang menimpa mereka di dunia, yang dengan sebab bencana bala yang menimpa mereka tersebut, mereka diampuni dari dosanya tersebut. Fa idza kana hadza fid dunubi al muhaqqaqah, ini apabila pada dosa-dosa yang memang benar terjadi, yang memang ada pada sahabat. Fa kaifal umuru allati kanu fiha mujtahidin. Nah, bagaimana dengan berbagai perkara yang sahabat di sini, kalaupun dia terjatuh ke dalam keburukan, itu karena hasil ijtihad. Kalau benar dapat pahala dua, kalaupun keliru, salah, dapat pahala satu. Dosa enggak? Tidak dapat pahala. In asabu falahum ajran, apabila mereka benar dapat pahala dua. Ini berdasarkan hadis. Ya. Idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajran, wa idza akhta' falahu ajrun. Wa in akhta'u falahum ajrun wahidun. Namun apabila mereka keliru, mereka mendapatkan satu pahala. Wal khata'u maghfurun, maka kekeliruan yang ada betul dari kalangan sahabat tadi itu diampuni. Summal qadru alladhi yunkaru min fi'lihim, kemudian kadar yang diingkari dari perbuatan sahabat, qalilun nazrun maghmurun, itu sedikit, sangat sedikit sekali, dan itu pun sudah tenggelam. Fi jandi fadailil qaumi wa mahasinihim, yaitu dibandingkan dengan keutamaan-keutamaan kaum tersebut, sahabat, dan kebaikan mereka. Minal imani billah, berupa iman kepada Allah. Bahkan imannya sahabat itu jadi acuan dalam keimanan semua orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, fa in amanu kamisli amantum bihi faqad ihtadau. Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang kafir, terkhusus Yahudi di sini, seandainya mereka beriman seperti berimannya kalian, wahai sahabat, faqad ihtadau, maka mereka tentulah menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, wa rasulih, yaitu berupa keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Wal jihadi fi sabilih, dan berjihad di jalannya. Wal hijrati wan nusrati, hijrah bersama Nabi, menolong Nabi, menolong agama Allah. Wal ilmin nafi, ilmu yang bermanfaat, hadis-hadis yang mereka sebar sehingga sampai ke telinga kita, ke buku-buku kita, kita mengamalkannya, mengkajinya. Dan itu semua pahalanya ngalir kemana? Ke sahabat. Enggak putus-putus. Ya, wal amali saleh, dan amal saleh mereka. Salat mereka pahalanya enggak sebanding dengan salat kita. Sedekah mereka apalagi tadi telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man nadhara fi siratil qaum bi ilmin wa basiratin, maka barang siapa yang menelaah, memperhatikan tentang biografi kaum tersebut, sahabat tersebut, dengan ilmu dan basirah, pandangan cakrawala yang luas, wa manallahu alaihim bihi minal fadail, dan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa ilmu, berupa keutamaan, ya, alima yakinan, maka dia akan mengetahui dengan yakin, annahum khairul khalqi ba'dal anbiya, bahwa mereka sahabat adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia setelah para nabi. La kana wa la yakunu mislahum, tidak ada yang sebelumnya maupun yang setelahnya yang seperti mereka. Wa annahum safwatu min quruni hadhil ummah, dan mereka adalah safwah pilihan dari, ya, seluruh generasi umat ini. Allati hiya khairul umami, yang mereka adalah sebaik-baik umat. Wa akramuha 'ala Allah Ta'ala, dan yang paling mulia mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selesai penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebelum masuk kita ke penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Bisa dipahami dari tadi penjelasan dari Ibnu Taimiyah? Ya, ini terkait tentang berlepas dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap segala ucapan buruk, ya, tentang sahabat yang ditujukan kepada sahabat dari kalangan ahli bid'ah. Ya, dan membicarakan keburukan sahabat ini masalah prinsipil. Oleh karena itulah para ulama memasukkan bab menjaga kehormatan sahabat. Wajibnya memelihara kehormatan mereka, wajibnya berlepas diri dari orang-orang yang mencela mereka, mendiskreditkan mereka. Ini bagian dari iman. Para ulama memasukkannya ke kitab-kitab akidah, ke kitab-kitab akidah, terutama imam-imam salaf. Karena ini adalah masalah prinsipil. Ini adalah masalah prinsipil yang tidak ada tawar-menawar lagi untuk menjaga kehormatan para sahabat. Semuanya. Hatta Arab Baduy yang kencing di masjid sekalipun. Kalaupun kita membawakan kisah tersebut, ditujukan ngolok-ngolok sahabat tadi. Namun dalam rangka mengambil ibrah, pelajaran hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya lemah lembut dalam dakwah, ya, dan yang lainnya. Bukan dalam rangka mengolok-olok sahabat tadi. Walaupun Arab Baduy sahabat, dia beriman kepada Nabi, berjumpa. Dia adalah sahabat. Nah, kita baca syarahnya. Nyala ya, baik. Alhamdulillah. Ini loh, itu sering buffering dia. Lemot berarti. Baik. Asy-syarah, penjelasan. bayyana syekhu rahimallahu fi hada, syekh kata syekh Shalih Al-Fauzan, itu syekhul Islam Ibn Taymiyah, menjelaskan di permasalahan ini awalan yang pertama. Yang pertama beliau menjelaskan mauqifa ahli sunnati wal jamaati minas sahabati wa ahli baiti. Itu mauqif, sifat apa namanya, sikap para ahli sunnati wal jamaah terkait sahabat dan juga ahli bait. Wa annahu mauqiful i'tidal wal wasati bainal ifrati wat tafriq. Dan sikap ahli sunnati wal jamaah terhadap para sahabat ini adalah sikap yang i'tidal, sikap yang benar-benar profesional, sikap wasat, pertengahan, ya, di antara ifrat dan tafrit, di antara berlebih-lebihan dalam, ya, dalam memuji maupun berlebih-lebihan dalam mencela. Karena ada yang ifrat, ada yang tafrit. Semisal ada yang gulu terhadap ahlul bait, bukan ahlul bait, bahkan segelintir ahlul bait, yaitu kaum Syiah Rafidah. Nah, ada yang semisal kaum Nasibah membenci ahlul bait. Namun kelompok Nasibah sudah punah kata para ulama saat ini, yang mereka memerangi ahlul bait, mencela ahlul bait. Mereka kalangan Nasibah, Nawasib dari kalangan Khawarij. Ahlus sunnati wal jamaah berada di tengah-tengah. Nah, wal gulu wal jafa juga dari ahlus sunnah, di tengah-tengah dari sikap gulu berlebih-lebihan dan jafa, sikap kurang ajar terhadap, ya, para sahabat dan juga ahlul bait. Yatawallawna jami'al mu'minina la siyama sabiqina al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Maka ahlus sunnati yatawallawna. Yatawallawna di sini dari kata walayah, yang maknanya adalah mahabbah. Maka ahlus sunnati wal jamaah mencintai seluruh kaum mu'minin. Kaum mu'minin semua dicintai oleh ahlus sunnati wal jamaah. Enggak pilih-pilih. Ahlus sunnati wal jamaah menganggap semua kaum mu'minin ikhwan mereka. Enggak seperti sekarang menganggap ikhwan itu kalau satu pengajian itu ikhwan kita, yang ono bukan ikhwan kita. Nah, ini keliru. Semua kaum mukminin adalah ikhwan kita. Innamal mu'minuna ikhwah, itu yang Allah tegaskan di Al-Qur'an. Semua kaum beriman, orang-orang beriman adalah ikhwah. Ya, adalah ikhwah. Bisa dipahami sini, ya? Barakallahu fikum. Ya, la siyama sabiqinal awwalin. Terutama lagi ahlus sunnah wal jamaah mencintai orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uuhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Wa yatawallawna ahlal baiti, ahlus sunnah wal jamaah juga mencintai ahlul bait. Semua ahlul bait, enggak kayak Syiah Rafidah. Syiah Rafidah hanya pada ahlul bait tertentu. Keluarga Ali, anak-anak Husain. Adapun ahli sunnati wal jamaah semuanya semua ahli bait dicintai, dari keluarga Abbas, ya, dari Bani Hasyim, ya, dari Bani Hasyim, ya, kemudian, ya, Bani Abdimanaf, ini semuanya dicintai oleh ahli sunnati wal jamaah. Istri-istri Nabi ahlul bait dicintai oleh ahli sunnati wal jamaah. Tidak seperti cinta palsu yang sering dilontarkan oleh kaum Rafidah, ya, kaum Syiah. Mereka mencintai ahlul bait. Mana ahlul bait? Buktinya istri-istri Nabi mereka cela. Ya, padahal istri-istri Nabi adalah ahlul bait. Nah, Ibnu Abbas mereka cela. Padahal Ibnu Abbas adalah, ya, adik sepupu Nabi SAW, ahlul bait. Ya, tatkala Fadl Ibnu Abbas hendak mengajukan diri untuk menjadi amiluz zakah, ini saudara kandung Ibnu Abbas, namanya Fadl Ibnu Abbas. Ya. Maka apa kata Nabi SAW, inna hadhihi zakah la tahil, inna ma hadhihi zakah, ya, awsakul mal atau awsakul nas, inna ma hiya la tahilu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Zakat ini adalah kotoran manusia. Dia tidak halal bagi Muhammad dan juga tidak halal bagi keluarga Muhammad. Pekan lalu kita bawakan riwayatnya, hadisnya yang dibawakan oleh Syekhul Islam, bahwasanya Al-Abbas paman Nabi pernah mengadu kepada Nabi akibat sebagian orang-orang Quraisy bersikap kurang santun kepada, ya, kepada keluarga Nabi, kepada Al-Abbas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Walladzi nafsi biyadih la yu'minuna hatta yuhibbukum lillah wa liqarabatihi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, mereka yang mencela Ahlul Bait, mencela engkau wahai Abbas paman Nabi, mereka tidak beriman hingga mereka mencintai kalian karena Allah dan juga karena kalian adalah kekerabatan denganku. Ada kerabat denganku. Ya, barakallahu fikum. Maka Abbas mereka benci, mereka hanya suka Ali. Ya, anaknya Ali, cucu-cucunya Ali. Sudah demikian saja. Dari Abbas, dari Abbasiyah mereka benci. Padahal itu adalah Ahlul Bait. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah mencintai semua kaum mukminin, terutama dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Dan ya, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait. Ya'rifuna qadra sahabati wa fadlahum wa manaqibahum. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah mengetahui bagaimana kadar ketinggian para sahabat, keutamaan mereka, kebaikan mereka. Wa yar'auna huquqa ahlil baiti allati syara'aha Allahu lahum. Dan Ahlus Sunnati wal Jamaah menjaga hak-hak Ahlul Bait yang Allah telah syariatkan kepada mereka. Kemudian kata Syekh, wa yatabarrauna min tariqatir rawafid, ya, min tariqatir rawafid. Dan Ahlus Sunnati wal Jamaah berlepas diri dari jalannya Rafidah, Ahlu Bid'ah Syiah, yang mereka yasubbuna sahabata wa yat'anuna fihim, yang mereka mencela, ya, dan juga mentaan. Mentaan ini sama menyakiti, menyakiti perasaan, menyakiti hati, ya, para sahabat dan Ahlul Bait, atau perasaan para sahabat. Wa yaghluna fi haqqi Ali bin Abi Thalib wa Ahlul Bait. Dan mereka orang-orang Rafidah berlebih-lebihan terkait Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Perhatikan, Ahlul Bait itu sebagian, enggak semua. Buktinya mereka membenci Abbas, membenci Bani Hashim. Hanya Ali, Hasan dan anak-anaknya. Udah itu aja. Ya, udah itu aja. Ya. Adapun yang lainnya mereka membencinya. Nah, kemudian wa min tariqatin nawasib, dan juga dari jalannya kelompok nawasib. Ya, yang mereka membenci Ali. Ya. Bahkan mereka mengkafirkan Ali, memfasikkan Ali, dan mereka meragukan keimanan, keadilan Ali dalam memimpin roda pemerintahan kaum muslimin saat itu. Kemudian ya, kata Syekh, alladzina yansibuna al-adawata li ahlil bait, yaitu mereka orang-orang yang mencanangkan kepermusuhan kepada Ahlul Bait. Wa yukaffirunahum wa yat'anuna fihim, yang mereka mengkafirkan Ahlul Bait, mencela mereka. Waqad sabaqa bayanu madhhabi ahli sunnati wal jama'ati fi sahabati wa ahlil bait, dan telah berlalu penjelasan tentang sikap madhab ahli sunnati wal jama'ah terkait sahabat dan Ahlul Bait. Lakinnal gharada min dzikrihi huna muqaranatuhu bil madahibi al munharifati wal mukhalafati, ya, lahu. Namun kalau sudah disebutkan penjelasan sikap ahli sunnati wal jamaah terhadap ahlul bait dan sahabat, kenapa lagi disebutkan di sini oleh Ibnu Taimiyah? Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-gharad min dzikrihi huna, tujuan disebutkan lagi di sini apa? Muqaranatuhu, sebagai perbandingan dengan madhab-madhab yang munharifah, yang menyimpang, ya, yang menyelisihi dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah tersebut. Ini yang pertama, sikap ahli sunnati wal jamaah terhadap sahabat dan ahli bait dan perbandingannya dengan mereka yang menyimpang. Sanian yang kedua, penjelasan dari Ibnu Taimiyah di atas di matan yang kita bacakan di awal-awal tadi. Bayyana Syekhu rahimahullah ta'ala mawkifa ahli sunnati wal jamaati min ikhtilafil ladhi waqa'a baina sahabati fi waqtil fitnah wal hurubi allati hasalat bainahum. Nah, yang kedua yaitu terkait tentang penjelasan Syekh rahimahullah ta'ala, yaitu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, terkait sikap ahli sunnati wal jamaah dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. ya, fi waqtil fitnah, di waktu fitnah, wal hurub, dan peperangan, allati hasalat bainahum, yang terjadi di antara mereka, ya, yang terjadi di antara mereka. Ahlus sunnati wal jamaah mesti punya sikap dalam hal ini. Sikapnya itu sikap yang paling adil di antara dua kelompok yang saling ber, ya, yang saling berlebih-lebihan atau saling yang berlebihan dalam ke kiri dan ke kanan dalam menyikapi hal tersebut. Ya, bisa dipahami sini. Ahlus sunnati wal jamaah pertengahan. Mereka menganggap perselisihan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah itu adalah bagian dari ijtihad. Mereka tetap menghormati, mencintai keduanya beserta pasukannya dan seluruh yang terlibat di dalamnya. Dan ahli sunnati wal jamaah tidak memihak sedikit pun, tidak menyalahkan sedikit pun, mencintai, memberi uzur. Mereka bertikai hasil ijtihad. Ya, barakallahu fikum. Wa mauqifahum mimma yunsabu ila sahabati. Dan sikap mereka dari apa yang dinisbatkan, disandarkan kepada para sahabat, min wasa, min masawi'ah wa masalibah, dari berbagai keburukan dan kejelekan, ittakhadaha a'da'ullahi sababan lil waqi'ati fihim wa naili minhum, yang dijadikan oleh para musuh-musuh Allah, ya, sebagai sebab untuk, ya, sebagai celah, sebab untuk mencela mereka dan menghina mereka. Kama hasala min ba'dil mutaakhirina wal quttabi al isriyin, sebagaimana yang terjadi dari sebagian kalangan orang-orang belakangan ini, dari para juru tulis, ya, kalangan kontemporer, alladzina ja'alu anfusahum hakaman, yang mereka menjadikan mereka sebagai hakaman, juru ponis, mereka menjadikan diri mereka sebagai hakim, sebagai wasit, ya, baina ashabi Rasulullah SAW, di antara para sahabat Rasulullah SAW, mereka sok-sok menilai, oh ini salah, oh ini benar. Subhanallah. Siapa mereka? Ya. Apa kapasitas mereka? Punya peran apa mereka terhadap Islam dibandingkan dengan sahabat? Maka sikap yang benar, ya ikhwah, yang saya juga condong ini, sikapnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tatkala ngaji ke gurunya di Yaman, yaitu kepada Al-Imam Abdul Razak As-San'ani, Al-Imam Al-Muhaddis Siqah. Al-Imam Abdul Razak As-San'ani, beliau muhaddis, pengarang kitab Al-Musannaf. Beliau membawakan hadis-hadis sampai pada hadis-hadis kisah Maghazi, peperangan yang terjadi di antara sahabat di waktu fitnah. Maka Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal menutup telinganya, keduanya. Beliau sudah tahu kisah itu, tapi beliau tidak mau dengar. Maka beliau menutup kedua telinganya. Hingga ternyata kisah tersebut masih terdengar, maka Imam Ahmad izin ke kamar mandi atau keluar kepada Al-Imam, guru beliau, Abdul Razak As-San'ani. Imam, maaf, saya mau izin ke kamar mandi atau ke yang lainnya. Sampai beliau sudah di luar dan beliau merasa guru beliau, Al-Imam Abdul Razak As-San'ani, sudah selesai menyampaikan riwayat-riwayat yang terkait tentang perselisihan di kalangan sahabat, maka beliau baru balik lagi ke majelis. Duduk lagi, catat lagi, dengar lagi, hafal lagi, fokus lagi. Semangat lagi. Namun ketika mendengar riwayat perselisihan sahabat, hilang semangat. Begitu sikap yang benar ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum, ya, begitu. Jangan seperti mereka itu. Ya, kelompok Mubtadi Hizbut Tahrir yang mereka sok-sok membahas perselisihan Ali dan Muawiyah, dan mereka memvonis Muawiyah yang salah, bla bla bla. Kurang ajar. Punya kapasitas apa mereka, para Mubtadi tersebut? Hah? Ilmu gak punya, pengalaman gak ada, peran gak ada, amal gak ada. Apa yang mereka mau bawa, apa yang mereka mau sampaikan kepada umat dari keputusan gila mereka tadi yang menyalahkan sahabat? Mubtadi dol, ya, Hizbut Tahrir, enggak yang di Arabnya maupun yang di Indonesianya, sama-sama mubtadi, ya. Mereka sok-sok memvonis Muawiyah sebagai pihak bersalah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini enggak benar. Ya, ini kehormatan sahabat masuk dalam bab akidah. Jangan main-main dengan kehormatan sahabat. Jangan main-main. Mereka yang membawa Islam, mereka yang menyebarkan Islam, kemudian mereka mau didiskreditkan, mau direndahkan. Berarti yang merendahkan sahabat mau merendahkan Islam, mau menghancurkan Islam. Oleh karena itulah para ulama menyatakan Syiah Rafidah ingin menghancurkan Islam. Mereka enggak punya jalan. Maka salah satunya jalan adalah mendiskreditkan sahabat, menghancurkan kehormatan sahabat. Kenapa? Karena sahabatlah yang membawa agama Islam. Kalau sahabat sudah dilecehkan, sudah direndahkan, sudah tidak diterima ilmunya, maka Islam apa yang tersisa? Al-Quran Utsmani dari riwayat Utsman bin Affan, selesai Al-Quran ditinggalkan. Hadis semuanya dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari Ibnu Abbas, dari para sahabat semua habis. Terus Islam tinggal apa? Tinggal apa? Mau amalan apa? Salat berdasarkan hadis, berdasarkan Quran. Ditolak riwayatnya semua oleh mereka para Syiah Rafidah. Apa yang tersisa dari Islam? Gak ada sedikit pun. Habis sudah. Maka itulah cara licik dari Syiah Rafidah untuk menghancurkan Islam dengan merendahkan kehormatan sahabat. Dan kita mesti menjaga, menjelaskan kepada umat lawan, karena ini perkara bagian dari membela agama. Membela sahabat bagian dari membela agama. Antum apa yang antum bisa bela agama? Kita gak bisa apa-apa kecuali bisa bela sahabat. Ini yang dilakukan. Ya, kita bela apa? Mau kayak sahabat, perang Uhud, perang Badar, gak ada. Kita kalau hidup di zaman sahabat, gak level hidup di tengah-tengah sahabat. Ya, amal kita ini jelek. Hati kita kotor. Karena Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwasannya sahabat itu adalah ya, abarru quluban wa amaquha ilman. Mereka adalah hatinya yang paling baik, kata Abdullah bin Mas'ud. Allah telah melihat hati-hati hamba. Semuanya ini beraneka ragam. Yang paling bersih adalah hatinya para sahabat setelah hatinya para nabi dan rasul. Maka sahabatlah yang layak menemani Rasulullah SAW. Kalau kita di zaman sahabat hidup, mungkin kita berada di barisan Abu Jahal. Naudzubillah min dzalik. Hati kita kotor, gak level bareng sahabat. Nah, para sahabat lihat di perang Badar. Ya. Di perang Badar perannya luar biasa. Di perang Uhud mereka menjadi tameng-tameng hidup pada jasad Rasulullah yang Rasulullah sudah terperosok. Maka kaum musyrikin melemparkan panah, pedang, tombak mereka ke tubuh Rasulullah. Para sahabat berlomba menjadi tameng hidup Rasulullah SAW. Lihat peran mereka demikian. Rela diusir dari Mekah, dari kampung halaman. Diusir, gak boleh membawa harta, gak boleh membawa keluarga. Diusir mereka semua. Mereka rela demi Islam. Kita apa? Apa yang kita pernah buat? Mada urukum ya ikhwah. Apa peran kita dalam Islam? Tidak ada. Nah, kalau peran kita tidak ada selain menjaga kehormatan sahabat, ya sudah, ini lakukan. Counter orang-orang yang hendak merendahkan sahabat. Tidak bisa. Jangan diam. Ya. Semampu kita. Marah yang kita punya, ya udah marah itu. Kalau kita gak hafal dalil-dalil, cuma bisa marah, itu marah bagian dari iman. Marah karena Allah. Awsaqu urul iman. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ya, tali iman yang paling kuat, kata Rasulullah. Cinta karena Allah. Benci karena Allah. Ya. Mu'adatu fillah. Mu'alatu fillah, saling berbusuhan karena Allah, saling loyal karena Allah. Ini kalau ada orang yang benci sahabat, benci, marah, tampakkan kebencian. Karena ini kemungkaran, pengingkaran kita yang paling terakhir yang kita bisa. Jangan diem, basa-basi. Ini iman apa ini? Hah? Disebutin keburukan sahabat di hadapan dia, ya, dia toleran. Diam aja. Nah, gak bisa. Ya, mesti ada ini bagian dari menjaga agama kita. Bisa dipahami sini ya? Barakallahu fiikum. Mana lagi tadi? Sanian udah belum? Udah. Mana lagi tadi? Ah, ana. Fasawwabu wa khatta'u bila dalilin. Maka mereka ini yang sok-sok jadi wasit, jadi juru vonis, ya, yang mereka sok-sok jadi wasit terkait perselisihan di kalangan sahabat, mereka sawwabu membenarkan, menyalahkan, membenarkan sok-sok, oh pihaknya yang benar, pihak itu yang salah, bila dalilin tanpa dalil. Bal bittiba'il hawa wa taqlidil mughridin. Bahkan itu cuma mengikuti hawa nafsu dan taklid, ikut-ikutan kepada orang-orang yang benci, tendensius kepada para sahabat. Alladzina yuhawiluna ad-dassa, yang mereka hanya mencoba berusaha untuk memberikan pengaruh buruk alal muslimin, atau pengaruh, ya, kesesatan, pengaruh yang buruk kepada kaum muslimin. Bitaskikihim bitarikhihim al-majid, dengan memberikan keraguan kepada kaum muslimin terhadap sejarah mereka yang mulia, yaitu sejarah ke sahabat. Ya, kaum muslimin mengenal sosok Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Utsman bin Affan sebagai sosok-sosok yang mulia. Kemudian mulai muncul setan-setan dalam wujud manusia yang menggambarkan Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman sebagai orang-orang yang zalim, merampas kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah tagut, mereka begini begitu. Lihat. Sehingga kaum muslimin ragu. Yang awalnya mereka berada di atas fitrah mencintai sahabat, mulai sok-sok mengkritisi sahabat. Subhanallah. Atau mulai minimal apa? Minimal tidak ikut menyalahkan pihak yang mengkritisi sahabat. Dia sok-sok berada di tengah. Saya enggak Sunni, enggak Syiah. Apa maksudnya? Bukan kamu Syiah udah. Nah, saya enggak Sunni, enggak Syiah. Saya pihak ketiga. Iya, kamu ahli bid'ah juga. Versi yang baru. Nah, apa maksudnya? Enggak bisa. Enggak ada. Ada orang yang mencela sahabat, wajib kita marah. Wajib ingkar. Tergantung kemampuan kita pengingkarannya seperti apa. Kalau mampu hujah, hujah. Kalau cuma cemberut, ya cemberut. Itu batas akhir, jangan diam. Jangan basa-basi. Ini bagian dari membela kehormatan Islam, menjaga agama. Karena sahabat dicela, habis sudah. Mau pakai apa agama lagi? Al-Quran dari sahabat, riwayat Utsman. Makanya namanya Mushaf apa? Utsmani. Riwayat Utsman, nanti batal Quran. Apalagi hadis di semuanya, antum sholat, antum zakat, puasa semua, dan sahabat semuanya. Dari hadis semuanya. Habis, kelar, selesai, udah. Apalagi Islam? Apalagi yang sisa? Hah? Apalagi? Makanya mereka liciknya begitu. Tahu. Ini kata para ulama, mereka gak mampu menghancurkan Islam, merusak Islam, tapi mereka tahu jalannya. Merusak reputasi sahabat. Nah, itulah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, mana lagi? Wasalafihim as-salih, dan memberikan keraguan kepada salaf mereka, kaum muslimin yang saleh, alladzina hum khairul qurun, yang mereka adalah sebaik-baik generasi. Ya. Lianfudzu min dzalika ila ta'ni fil Islam, supaya mereka dapat menembus dengan perbuatan mereka tadi, memberikan pengaruh buruk tadi untuk mencela Islam. Wa tafriqi kalimatil muslimin, dan memecah belah persatuan kaum muslimin. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan, wa ma ahsana ma dzakarahu syekhu huna min tajliyatil haqqi wa idahil haqiqati. Maka betapa bagusnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini, berupa penjelasan kebenaran dan juga penjelasan hakikat sebenarnya. Faqad dzakara, maka beliau telah menyebutkan, anna mauqifa ahli sunnati, bahwa sikap ahli sunnah, mimma nusiba ila sahabati, terkait hal-hal yang disandarkan kepada para sahabat, wa ma syajara bainahum, dan pertikaian yang terjadi di antara mereka, ay tanazu fihi, yang para sahabat berselisih di situ, yatakhallasu fi amrain, maka ini dapat diringkas di dua hal, ya, di dua bagian. Al-awwal, yang pertama, al-amru al-awwal. Nah, ini ringkasan yang pertama. Perhatikan. Ya, minum dulu, minum dulu. Biar enggak sepeneng kepalanya. Mana Pak Pan itu, Pak Pandi tetangganya, Pak Aminuddin. Hah? Tumben enggak hadir dia. Biasanya bawa kopi dia. Hah? Ya. Ya, yang pertama. Yumsikuna amma syajara bainah as-sahabah. Itu ahli sunnati wal jamaah, mereka menahan diri terkait perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat. Bahkan sikap yang benar seperti Imam Ahmad. Jangankan sok-sok mengkritisi berpihak kepada salah satu dari dua kelompok sahabat yang bertikai. Mendengarkan kisah pertikaian mereka saja, Imam Ahmad gak mau. Ya, Imam Ahmad gak mau. Dan Al-Imam Ahmad menyatakan, salah satu umurin ada tiga perkara. Ya, laisa laha isnadun, yang gak punya sanad. Salah satunya adalah Al-Maghazi atau Al-Malahim. Fitnah yang terjadi di antara sahabat. Pertikaian yang terjadi di antara sahabat, kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, itu enggak ada sanadnya yang sahih. Ya. Artinya semuanya mursal, kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika guru beliau, Al-Imam Abdul Razak As-San'ani yang tadi disebutkan, ketika Al-Imam Abdul Razak As-San'ani menyampaikan riwayat-riwayat terkait perselisihan antara Ali maupun dengan Muawiyah ataupun dengan pasukan Aisyah, ya, dengan Aisyah, maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal menutup kedua telinganya. Kalau masih kedengaran, beliau keluar, izin. Sudah dikira sudah selesai guru beliau Al-Imam Abdul Razak As-San'ani menyampaikan riwayat-riwayat fitnah tersebut, beliau balik lagi, duduk lagi, ngaji lagi. Ini sikap yang benar. Bisa dipahami sini. Jangan ikut-ikutan kata Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi di Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Beliau menyatakan alhamdulillah Allah telah selamatkan tangan-tangan kita dari ikut-ikutan di kancah fitnah tersebut. Maka selamatkanlah lisan-lisan kita. Allah sudah selamatkan tangan kita untuk pro ngelawan yang itu. Ya. Yang itu sahabat, sahabat. Maka selamatkanlah lisan-lisan kita. Ini sudah Allah selamatkan tangannya dari ikut-ikutan peperangan di kalangan sahabat. Lisannya gak selamat. Ikut-ikutan. Saya akan membacakan sedikit keterangan dari Ibnu Taimiyah. Ya. Di kitab beliau di sini. Itu di Minhaj Sunnah An-Nabawiyah. Ya. Ini juga dikumpulkan oleh Ibnu Qasim di Al-Majmu' Al-Fatawa. Ibnu Taimiyah menyatakan, bagaimana ahli sunnati wal jamaah menyikapi pertikaian yang terjadi di kalangan sahabat. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, sikap yang benar yaitu menahan diri dari ikut-ikutan, menahan diri dari komentar terhadap dua kelompok yang bertikai, tidak hanya menahan diri dari pertikaian di antara sahabat, namun juga pertikaian yang terjadi di antara kelompok mukminin yang itu ada setelah para sahabat. Ibnu Taimiyah menyatakan di kitab beliau Minhaj Sunnah An-Nabawiyah. Saya bacakan di sini. Wa laisa hadza khassan, di buku kita enggak ada, enggak dikutip oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Wa laisa hadza khassan bima jara baina sahabati faqat. Maka menahan diri, tidak ikut-ikutan komentar terhadap dua kelompok yang saling bertikai, ini tidak hanya khusus terkait yang terjadi perselisihan di antara para sahabat saja. Bal yunha amma syajara bainaha ulai sawaun kanu minas sahabati au mimman ba'dahum. Bahkan ahlus sunnati wal jamaah dan seluruh kaum muslimin, mereka ini dilarang untuk ikut-ikutan komentar terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat ataupun orang-orang yang lahir setelah para sahabat. Fa idza tasajara muslimani fi qadiyatin wa madat la tata'allaqu lin-nas biha wa la ya'rifuna haqiqataha kana kalamuhum fiha kalaman bila ilmin wa la adlin yatadammanu adahuma bighairi haqqin, kata Ibnu Taimiyah. Perhatikan. Ya, perhatikan di sini. Fa idza tasajara muslimani fi qadiyatin wa madat. Apabila ada dua orang muslim atau dua kelompok muslim yang mereka saling bertikai pada satu perkara, wa madat. Ya. Dan telah berlalu. Wala tata'alluqu lin nasi biha. Dan pertikaian tersebut tidak ada kaitannya dengan orang lain. Cuman kelompok ini aja, dua orang ini aja. Wala ya'rifuna haqiqataha. Dan kita ini, orang-orang ini, kaum muslimin ini enggak tahu hakikat sebenarnya dari pertikaian yang terjadi di antara dua manusia tadi. Kana kalamuhum fiha, maka ucapan mereka yang mengomentari dua pihak yang bertikai ini, kalaman bila ilmin, dianggap sebagai ucapan tanpa ilmu. Apa hukum berkata tanpa ilmu dalam agama? Hah? Apa? Dosa besar, haram. Ya, ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa bil haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian dan janganlah kalian berkata atas nama Allah dalam agama Allah kecuali dengan kebenaran. Ya. Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya. Katakanlah sesungguhnya Rabbku mengharamkan dosa yang nampak maupun yang tidak nampak. Wal baghi, dan juga sikap kekejian, kezaliman melampaui batas. Ya, sampai Allah sebutkan ya, wa antusyriku billah, dan juga diharamkan kalian menyekutukan Allah, sampai Allah sebutkan terakhir wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lam. Dan kalian berkata atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ini dosa besar. Ya, bahkan di penghujung dosa besar. Nah, berkomentar terkait persisian yang terjadi di antara dua mukmin itu bagian dari dosa besar. Bagian dari bicara tanpa ilmu, wala adlin, dan tanpa keadilan. Ya tadammanu adahuma bighairi haqqin. Ya. Yang ini mengandung ya. Yang ini mengandung adahuma, dapat menyakiti keduanya tanpa kebenaran. Walau arafu annahuma mudnibani au mukhtiani la kana dhikru dhalika min ghairi maslahatin rajihatin min babil ghibati al madhmumati. Walaupun mereka mengetahui bahwasanya kedua muslim tersebut sama-sama berdosa maupun keduanya salah, namun menyebutkannya, menceritakannya tanpa menghasilkan kemaslahatan yang kuat, maka itu termasuk perbuatan ghibah yang tercela. Paham enggak di sini? Hah? Paham enggak? Dua ustaz berselisih. Antum enggak tahu hakikatnya. Ikut-ikutan ngomong komentar, itu kata Ibnu Taimiyah pembicaraan tanpa ilmu. Enggak ada keadilan. Dan termasuk menyakiti keduanya. Dan termasuk ghibah yang tercela. Silakan merujuk ke kitab Minhaj An-Nabawiyah. Minhaj Sunnah An-Nabawiyah. Ini bukunya Ibnu Taimiyah. Ya, saya ada di rumah. Memang itu buku yang berat bacaannya. Ya, tapi ada kutipan-kutipan yang masih bisa dipahami, ya. Kutipan-kutipan yang penting. Ya, itu buku bantahan atas karya seorang ulama Syiah yang dijuluki oleh orang-orang Syiah sebagai Al-Allamah. Kalau orang-orang Syiah menyebutkan secara mutlak Al-Allamah, maka itu adalah penulis kitab yang dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Siapa namanya? Ibnu Mutahhar Al-Huli, yang mengarang buku dalam mendukung madhab Syiah, mengungkap kebenaran madhab Syiah versi dia. Judul bukunya Minhajul Karomah. Maka kata Ibnu Taimiyah, itu bukan Minhajul Karomah, tapi Minhajul Nadamah, manhaj yang penuh penyesalan. Maka dibantah oleh Ibnu Taimiyah di situ. Ya, dan Ibnu Taimiyah menyebutkan hal ini dalam membantah Syiah Rafidhah. Ya, dan juga dalam mengingatkan kaum muslimin terkait pertikaian yang terjadi di kalangan sahabat, jangan ikut-ikutan. Ibnu Taimiyah bahkan menyebutkan bukan hanya pertikaian di kalangan sahabat yang kita tidak boleh ikut-ikutan, pertikaian yang terjadi di antara dua orang muslim setelah para sahabat. Ikut-ikutan ucapannya tanpa ilmu, tanpa keadilan, menyakiti keduanya, tergolong ghibah yang tercela. Subhanallah. Hah? Paham di sini? Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan, yakufuna anil bahsi fihi wala yakhaduna fihi. Maka ahlu sunnati wal jamaah menahan dari membahas-bahas terkait persisian yang terjadi di kalangan para sahabat, dan mereka tidak larut bicara di dalamnya. Lima fil khawdi fidalika min taulidil ilhan. Karena kalau larut dalam pembicaraan tersebut, hanya akan taulid melahirkan ilhan, permusuhan, wal haqdi, ya, permusuhan dan juga haqad, dendam, kemarahan ala ashabi Rasulullah SAW kepada para sahabat Rasulullah SAW. Wadhalika min a'zami dzunub. Dan kalau sudah demikian, memusuhi, marah terhadap sahabat, itu adalah ya termasuk di antara dosa besar yang paling besar. Ya, fatariqatu salamati huwa as-sukutu an dzalik. Maka jalan yang selamat adalah diam terkait persisian di kalangan sahabat. Enggak boleh menceritakan, boleh sebagaimana para ulama demikian, semisal Ibnu Katsir ya dan yang lainnya yang menceritakan kronologisnya dalam rangka untuk membangun sikap yang benar. Apa sikap yang benar? Tidak ikut-ikutan. Karena kalau enggak tahu sama sekali juga, ya kalau enggak tahu sama sekali juga, nah ini terkadang nanti akan dapat dilemahkan oleh pihak-pihak yang berniat busuk, berniat jelek. Tapi kalau kita sudah tahu hakikatnya, ada orang yang mencela, oh kamu dusta, kamu palsu, ya ada kayak begitu. Nah, kalau kita enggak tahu sama sekali juga, kita gimana mau mengingkari? Nah, barakallahu fikum. Namun di sini cukup kita diam, ya cukup kita diam. Dan ketika kita tidak tahu sebenarnya hakikatnya tidak masalah, ya yang penting kita membangun prinsip wajib menghormati para sahabat, wajib mengingkari orang-orang yang mencela para sahabat, itu aja udah. Ya kemudian wa adamu tahaddutsi bihi, dan tidak membicarakan pembicaraan terkait fitnah tersebut, yaitu yang terjadi di kalangan para sahabat. Al-amr tsani, ini perkara yang kedua, al-i'tidar anil asar, yaitu i'tidar ya anil asar al-marwiyah, ya yaitu ini sekarang berdasarkan riwayat-riwayat yang diriwayatkan terkait fi masawihim, terkait kejelekan, keburukan para sahabat. Li anna dzalika difa'an anhum. Karena yang demikian ini adalah bagian dari pembelaan terhadap para sahabat. Waraddan li kaydi a'daihim, dan juga sebagai bantahan atas tipu daya musuh-musuh mereka. Wa qad dzakara anna jumlatal i'tidarati tatalakhasu fi ma yali. Dan Ibnu Taimiyah telah menyebutkan sejumlah i'tidarat, ya. Ini berbagai uzur, ya, dari kemungkinan adanya, kalaulah sahabat terjatuh dalam kekeliruan, ini diberikan alasannya, diberikan i'tidaratnya. Yang ini dapat diringkas sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama, hadhil asal armawiyatu fi masawihim minha huwa kadibun. Ya, yaitu riwayat-riwayat yang diriwayatkan terkait keburukan sahabat ini, minha ma huwa kadibun, di antaranya apa, ada yang dusta. Qadiqtarahu a'dauhum, ini yang didustakan, dibuat, dipalsukan oleh musuh-musuh mereka. Kenapa demikian? Liyusawwihu ya sum'atahum, ya untuk memperburuk reputasi mereka, sum'ah. Ya, sum'ah itu yaitu reputasi, nama baik. Cit ya. Ya untuk merusak atau memperburuk reputasi para sahabat. Kama taf'aluhu ar-rafidatu qabbahumullah, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum rafidah yang mereka membuat riwayat-riwayat palsu terkait sahabat. Di antaranya ya mereka membuat riwayat palsu bahwasanya ya para sahabat bersepakat untuk menyembunyikan berbagai hadis. Di antaranya hadis adalah Nabi bersabda Ali adalah al-wasi, ya, orang yang mendapatkan wasiat untuk menggantikan Rasulullah SAW sebagai khalifah. Para sahabat kata Rafidah dalam hadis bersepakat atas kedustaan. Subhanallah. Berarti sahabat dusta. Nah, ini kurang ajar. Ini enggak bisa diterima riwayat-riwayat tersebut. Semoga Allah memberikan mereka. Wal kadhibu la yultafatu ilaih. Sedangkan kedustaan tidak perlu ditoleh. Yang enggak perlu kita menoleh ke situ. Asani yang kedua, hadihil masawi'u al-marwiyatu. Nah, ini perhatikan keburukan-keburukan yang diriwayatkan, keburukan sahabat tersebut, minha ma qad zida fihi, itu ada yang ditambah-tambahin, wa nuqisa, ada yang dikurang-kurangin, wa ghayyira, ada yang dirubah-rubah, an wajhihi, itu dari hakikat sebenarnya. Ya, dakhalahu al-kadhibu, ini dimasuki oleh kedustaan, disusupi oleh kedustaan. Fahuwa muharrafun, maka riwayat-riwayat tersebut sudah ditahrif, ya, sudah dirubah-rubah. La yu'tamadu alaih, sehingga tidak bisa dijadikan acuan, tidak bisa dijadikan patokan. Li'anna fadla sahabati ma'lumun, karena keutamaan sahabat itu sudah diketahui. Wa adalatuhu mutayaqqinatun dan mutayaqqanatun, sedangkan keadilan mereka adalah sebuah hal yang sudah diyakini. Fala yatruku al-ma'lumu al-mutayaqqanu li'amrin muharrafin mashkukin fihi. Maka fala yatruku al-ma'lumu, maka sebuah perkara yang sudah diketahui, al-mutayaqqanu, yang sudah diyakini, la yatruku, itu tidaklah ditinggalkan. Kenapa? Li amrin muharrafin, karena satu hal yang sudah ditahrif, sudah dipalsukan, maskukin, yang di situ hanya membuat keraguan fihi, enggak bisa ditinggal. Kita yakin para sahabat memiliki keutamaan. Para sahabat punya adalah sikap yang adil. Tiba-tiba ada ya berita palsu yang mendiskreditkan Abu Bakar. Masa kita jadi ragu? Masa kita jadi goncang? Ya. Sehingga atau minimal kita abstain, atau minimal berkurang kadar cinta kita, penghormatan kita kepada para sahabat. Tidak ada kayak begitu. Keadilan para sahabat, kebaikan para sahabat sudah pasti kita ketahui, diyakini secara pasti. Tidak bisa. Ini maksud penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan. Dipahami sini? Nah, Pak Eko matanya udah merah, ngantuk. Ya. Lanjut. Asalis yang ketiga, ya, as-sahihu minu. Ah, taruhlah ada yang sahih. Keburukan sahabat. Ay, min hadil asar al-marwiyah, yaitu dari riwayat-riwayat yang diriwayatkan ini. Hum fihi ma'dzurun, mereka para sahabat itu diberi uzur kalaupun sahih betul ada keburukan mereka. Kenapa diberi uzur? Imma mujtahidun musibun. Bisa jadi karena mereka berijtihad dan mereka benar, dapat pahala dua. Wa imma mujtahidun mukhti'un, atau mereka berijtihad sehingga menghasilkan kekeliruan, namun mereka keliru. Nah, mereka pun dapat pahala satu. Fa huwa min mawaridil ijtihad, maka ini adalah di antara ruang-ruang ijtihad, ya. Allati in asaba al-mujtahidu fihi falahu ajrani, yang apabila seorang yang berijtihad itu benar, maka dia dapat dua pahala. Wa in akhtaha falahu ajrun wahidun, namun kalau dia keliru, dia dapat satu pahala. Lima fi sahihain, berdasarkan riwayat yang ada di dalam dua kitab sahih, sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, an Abi Hurairah wa Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abu Hurairah dan Amr ibn al-As, anna Rasulullah s.a.w. qal, bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran, apabila seorang hakim yang berijtihad, seorang yang memiliki kemampuan untuk berijtihad, dia berijtihad dan dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa in ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahidun, namun kalau dia berijtihad kemudian keliru, maka dia mendapatkan hanya satu pahala. Ini sahabat berijtihad karena mereka berhak berijtihad. Ya. Nah, kalau kita apa mau istihad apa, ngerti ilmu alat enggak. Nah, kalaupun ngerti ilmu alat, secuil enggak sebanding dengan imam-imam, dengan para mustahid mutlak, mustahid madhab, ya kita enggak sebanding sedikit pun. Ya, maka enggak ada ruang buat kita untuk beristihad. Kalau beristihad salah, ya, pasti salah, enggak berlaku itu buat kita. Saya mau beristihad dulu, benar, salah udah. Kamu aja udah beristihad dulu salah, enggak benar. Tanya pas alwaladi keringkut demlah talamu, tanya. Jangan sok-sok beristihad. Tanya kau yang mengerti. Saya mau beristihad dulu. Apa istihad-istihad? Mau beristihad di mana? Searching di Google. Wah, itu bukan istihad. Nah, searching di Maktabah Syamilah. Istihad apa? Nah, subhanallah. Ya, mau beristihad katanya. Searching di Google. Subhanallah. Ya. Kemudian Arabi yang keempat, annahum basharun yajuzu ala afradihim ma yajuzu ala al-bashari min al-khata. Bahwasanya mereka manusia. Ya, yajuz, maka bisa saja ala afradihim, pada masing-masing person di antara mereka, ma yajuzu ala al-bashar, yang bisa saja juga terjadi pada manusia yang lain, min al-khata, berupa kekeliruan. Bismillah. Fa ahlus sunnati, maka ahlus sunnah, la ya'taqiduna anna kulla wahidin minas sahabati ma'sumun an kaba'iril ismi wa saghairihi. Ahlus sunnati wal jamaah tidak meyakini bahwa masing-masing person dari kalangan sahabat mereka ma'sum, mereka terjaga dari dosa, baik dari dosa besar maupun dosa kecil. Bal yajuzu alaihim adzunub fil jumlah, bahkan bisa saja ya mereka terjatuh ke dalam dosa secara global. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lakin ma yaqa'u minhum min dzalika falahu mukaffiratun adidatun. Namun kalaupun mereka terjatuh ya, maka mereka memiliki mukaffirat, hal-hal yang dapat menghapus dosa mereka tersebut. Ya, dengan adidatun yang berani, yang sejumlah hal-hal yang dapat menghapuskan dosa-dosa mereka tadi. Minha diantaranya, lahum minas sawabiki. Mereka memiliki senioritas dalam Islam. Ini enggak main-main masuk Islam duluan. Ya, di saat orang lain enggak percaya, sahabat percaya. Makanya beda level antara kalangan kaum muslimin muhajirin dengan ansar. Maka lebih utama muhajirin. Ya. Nah, ansar beda level dengan para sahabat yang masuk Islam ya setelah Fathul Mekah. Bisa bilang di sini. Nah, para sahabat yang masuk Islam di Fathul Mekah itu beda level dengan tabi'in. Tabi'in beda level dengan tabi'ut tabi'in. Tabi'in beda level dengan yang setelahnya. Makanya Nabi bersabda, khairun nas qarni summa alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasi ku para sahabat. Kemudian setelah mereka tabi'in, kemudian yang setelah mereka tabi'ut tabi'in. Ya? Maka Abu Bakar dalam sebuah qaul, pendapat ulama bahwasanya Abu Bakar manusia pertama yang beriman pada Nabi. Ya? Walaupun ada yang menyatakan Khadijah, ada yang menyatakan Ali, ada yang menyatakan Zaid bin Harithah. Walaupun riwayat ini akhirnya pendapat ini dijamak, dikompromikan oleh para ulama. Wanita pertama yang berislam Khadijah. Remaja pertama yang berislam Ali. Budak pertama yang berislam Zaid bin Harithah. Pria dewasa yang pertama berislam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Bakar As-Siddiq pertama kali masuk Islam. Beda level dengan Abu Hurairah. Beda level bahkan dengan Umar bin Khattab. Kenapa? Lahu sawabik. Punya kesenioritasan. Masuk Islamnya duluan. Bahkan di buku-buku fikih hal ini berlaku. Nah, kata Nabi SAW, ya umukum, ya aksarukumul Quran. Yang mengimami kalian adalah yang paling banyak Qurannya. hafalannya. Kalau sama, lihat yang paling berilmu tentang sunnah. Ya. Sama, lihat. Yang mana? Yang sudah haji duluan. Gak berlaku. Yang duluan? Hijrah. Duluan hijrah. Kalau kita enggak, udah haji belum lo? Belum, jangan haji. Kalau udah haji 7 kali, 10 kali sekalipun, baca Al-Fatihah masih Alhamdulillahirabbil ngalamin, gimana mau jadi imam? Hah? Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ini saya beneran ya. Terutama antum paham kan ya, terutama maaf yang dari Jawa. Ada kan? Saya berkali-kali dengar itu juga. Ya enggak Mas Yudi? Hah? Hah? Nah ini haji 10 kali kalau belum bisa ya enggak bisa. Enggak ada kayak gitu. Nah ini hijrah senioritasan berlaku. Ya. Tapi barakallahu fikum. Makanya kalau mau cari teladan, cari yang paling senior. Siapa? Sahabat, enggak ada lagi. Enggak boleh cari teladan dari orang-orang belakangan. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau menyatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayya la tu'manu 'alaihil fitnah." Siapa di antara kalian yang ingin menjadikan panutan, maka jadikanlah panutan orang yang telah mati. Karena yang masih hidup gak aman dari fitnah. Ini yang ngomong Abdullah bin Mas'ud kepada murid-murid beliau tabi'in di Kufah. Ya. Siapa itu yang telah mati? Ibnu Mas'ud menjelaskan, ulaika ashabu Muhammadin. Mereka itulah para sahabat Muhammad SAW. Kanu Allah afdala hadihil ummah. Mereka demi Allah adalah sebaik-baik umat ini. Ya. Abarraha quluban, yang paling baik hatinya. Wa amaqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa qallaha takallufan, paling sedikit, paling minim kalau memberikan beban kepada orang lain. Qaumun ikhtarahumullahu li sahbati nabiyyih wa iqamati dinih. Fa'rifu fadlahum, kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya, untuk menegakkan agamanya, maka kenalilah keutamaan mereka, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini yang jadi teladan. Jangan jadikan teladan selain sahabat. Ya, dulu ya, ada orang yang menjadikan teladan ustadznya masih hidup. Wah, kokoh kuatnya ustadznya, luar biasa. Ustadznya ikut zikir berjamaah di Istiqlal. Wah, goncang dia. Wah. Enggak jadi panutan, coret. Aduh. Tapi sudah termaktub di kalbu dia. Hah? Ustadznya ikut zikir berjamaah bareng siapa ya? Syekh zikir di Sentul. Hah. Ustadznya dulu mantap ilmunya. Bingung dia akhirnya. Makanya jangan sesekali menjadikan panutan orang yang masih hidup, kata Ibnu Mas'ud, fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al fitnatu. Orang yang masih hidup enggak aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Ya, jangan. Siapa jadi patokan? Sahabat. Sahabat ikhwan. Ya, barakallahu fikum. Kalaupun enggak mau sahabat, kalaupun sahabat udah habis semua jadi patokan. Ya, mau cari sosok lain, ya tabiin. Tabi-tabiin imam. Imam madhab, udah itu. Yang jelas. Terjamin. Ya, apa lagi? Iya. Ilmunya, amalnya, udah. Siapa yang mau ngalahin? Siapa yang mau ngalahin? Hah? Siapa? Manusia zaman sekarang dikumpulin semuanya. Yang paling topnya, diadu semua sama Imam Syafi'i, sama Imam Ahmad. Setengah Imam Syafi'i aja gak bakal nyampe. Selama-lamanya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Gak bakal sampai. Apalagi dengan sahabat. Ya, bisa dipahami sini. Tayyib, barakallahu fikum. Nah. Mana lagi tadi? Minha diantaranya. Sahabat memiliki kesenioritasan. Wal fadail. Keutamaan. Mayujibu maghfirata mayasduru minhum, yang menyebabkan ampunan dari apa yang muncul dari mereka. In sodaro, kalau benar itu muncul keburukan tersebut dari mereka. Fama yaqa'u min ahadin min ahadihim yughtafaru bijanibi maluhu minal hasanati al-azimah kama fi kisati Hatibin. Nah, ini ya. Kisah Hatib. Sudah jam 9 ini ya. Kurang. Masya Allah. Mana lanjut? Pak Eko semangat. Walau mata memerah. Subhanallah. Nah. Ini apa yang terjadi dari kalangan sahabat. Ya. Ini cukup aja dulu ya, ini panjang. Cukup aja dulu sampai sini. Ya. Cuma dapat 4 halaman kalau di buku saya. Tidak apa-apa. Karena udah jam 9. Ya. Kita pokoknya selesai jam 9. Biar enak besok di pekan depan. Urutannya jelas 1, 2, A, A, Hamzah, Alif, Ba, Jim, A, B, C. Kalau jangan kepotong-potong. Cukup dulu ya. Yang Iya. Yang mau bertanya silakan terkait materi. Tafadhalu.